Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Ikhwati al-Islam rahimani allahu ayyakum, saudaraku siman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga pendengar di Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya dan jumpa kembali bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tak pernah bosan, lisan kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat serta karunia yang Allah limpahkan untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah, Nabi Muhammad SAW, teruntuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini telah hadir bersama kami kembali guru kita, Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, Hafidhullah Ta'ala, ingin menyampaikan dan menghadirkan pembahasan materi Zadul Mustani kepada kita semuanya di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah Ustaz telah hadir. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ikhwat al-Islam rahimani Allah wa iyyakum untuk ikut bergabung bertanya di kesempatan pagi hari ini bersama beliau. Silakan Anda bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Untuk pesan singkat, Anda kirimkan saja di nomor berikut ini, di 0819896543. Baiklah, kita simak bersama uraian pembahasan dari Ustaz. Kepada Ustaz, kami persilakan Faliyata Fadal ya. Masuk Quraya. Ustazakallah khair, Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nusta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Waman ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi ila yamiddin wa ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan dalam bab Kitabul Muamalat, bab tentang masih tentang khiyar takhbir, rincian permasalahan beberapa kasus yang berkaitan dengan khiyar takhbir ini. Ya, yang kita ambil dari buku Al-Imam Al-Hajjawi, ini adalah ringkasan dari buku Syekh Al-Islam bin Qudamah Al-Maqdisi yang berjudul Zad Al-Mustaqni' Fi Ikhtisar Al-Muqni'. Sampai kita kepada ucapan Al-Mu'allif, Wa ma yuzadu fi thamanin au yuhattu minhu fi muddati khiyarin أو يؤخذ عرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. المؤلف di sini berkata, sesuatu yang ditambahkan dalam harga, bertambah harganya, atau dikurangi dari harga, atau harganya lebih kurang dari awalnya. Fi muddati khiyarin, dalam masa khiyar. Ya. Umpamanya, seorang membeli motor. Lalu dia mengatakan, atau masih dalam khiyar majelis. Ya. Sepakat di awal bahwa harganya adalah 10 juta. Masih dalam majelis. Atau second umpamanya. Kemudian, si penjual merasa, ah kayaknya harga saya lebih pantas, lebih bagus dari itu kok, tadi tambah ya sekitar 500 lagi, menjadi berarti 10.500, 10.500.000. Dan dia si pembeli merasa bahwa ini masih dalam harga yang makul, masih untung dia kalau beli dengan harga segitu. Lalu dia menyetujuinya. Ya, tadi udah sepakat 10 juta. Udah ada kenaikan 500.000. Ketika dia memberitahukan kepada si penjual, si pembeli dari si pembeli ini. Artinya pembeli ini beli tadi 10.500.000. Itu ketika dia menjual dengan masih khiyar takhbir, kan dia menjual dengan pokok harga. Berarti sekarang pokok harganya berapa? Wajib dia sampaikan kisah yang terjadi. Bahwa dia sepakat 10 juta, tapi kemudian si pembeli minta tambah menjadi 10,5. Ya. Kalau tidak dia sampaikan, dia langsung memberikan harga 10,5, padahal di awalnya adalah 10, maka si pembeli yang kedua mendapat khiyar takhbir. Boleh dia membatalkan jual beli. Faham hari ya? Atau yuhattu minhu, atau harganya dikurangi. Tadi si penjual menjual harga dengan harga 10 juta. Kemudian masih dalam majlis, belum berpisah. Masih ada khiyar majlis antara mereka. Kemudian pembeli minta kurang. Lalu penjual menyetujui, ya udahlah, enggak apa-apa lah. Saya juga butuh uang cepat. Saya jual aja kepada kamu, saya kurangi 500 menjadi 9.500. Ya. Ketika kemudian yang beli dengan 9.500 ini, dia mengatakan kepada orang lain yang akan dia, yang membeli, yang akan dia jual kepadanya, ya, dengan khiyar takhbir, saya jual kepadamu dengan harga pokok modal aku beli. Apakah dengan harga 10 juta dia sampaikan atau 9.500? Ya. Wajib di sini dia yulhaqu bi ra'si malihi, itu dihubungkan masih dengan pokok modalnya dan harus diberitakan bahwa kesepakatan awal adalah 10 juta tapi saya kemudian mendapatkan potongan. Ya. Kalau dia tidak sampaikan, dia mengatakan bahwa ini saya beli 10 juta. Memang akadnya 10 juta, ya. Tapi kemudian ada potongan, dan ada potongan dia diamkan. Dia jual dengan harga 10 juta umpamanya, dengan harga pokok. Padahal dia sudah untung 500 ribu rupiah. Maka si pembeli ketika mengetahui itu, dia memiliki hak khiyar takhbir. Dia mengatakan, saya tidak jadi beli ini barang kamu, walaupun sudah berpisah majelis. Namanya khiyar takhbir. Au yu'khadhu 'arsyan li'aibin, atau diambil dari barang yang dibeli oleh pembeli yang pertama tadi kompensasi karena ada cacat. Si penjual mengatakan, saya jual 10 juta. Si pembeli mengatakan, baik, saya beli 10 juta. Dan dia akan jual lagi dengan harga pokok. Sebelum dia jual, dia nemukan cacat di motor tadi. Lalu dia minta kompensasi dari harga cacat tadi. Ya, diberikan oleh si penjual umpamanya dengan harga 500 ribu. Ini wajib dia sampaikan kepada pembeli. Karena ada khiyar aib ini namanya. Au jinayatin alaihi, atau dia beli seorang budak. Budak tersebut ternyata dilakukan tindakan jinayat, tindakan pidana oleh satu pihak, seseorang. Seperti umpamanya dipukulnya budak tadi patah tangannya atau patah satu jarinya. Kalau satu tangan, diat adalah setengah dua tangan. Dua tangan 100 onta, lima satu tangan, bawahnya patah, tidak berfungsi lagi, itu dia harus membayar uang sebanyak 50 ekor unta. Jari, jemari, tangan ada 10, satunya ini 10 ekor unta. Dipatahin orang satu ini, 10 ekor unta. Kalau itu mau cari modal, gampang. Tapi di negara menerapkan hukum syariat Allah Azza wa Jal. Dapat 10 ekor unta. Ini harus dia sampaikan kepada, kan dia jual budak itu kembali. Yang pertambahan tadi kompensasi wajib dia sampaikan. Jangan dia mengatakan, budak saya beli dengan harga umpamanya 500 juta. Ya, dan dia diamkan kompensasi tadi. Dia harus sampaikan. Enggak, 10 juta memang, tapi satu jarinya dipatahin oleh orang. Ya, maka saya dapat kompensasi 10 ekor unta. 10 juta tambah 10 ekor unta. Entah satu ekor dia berapa? 7 jutaan lebih. Kali 10, 70 juta. Main harganya. Baik. Wa in kana dhalika ba'da, itu dengan syarat kasus-kasus tadi terjadi pada saat masih masa khiyar. antara pembeli pertama dengan penjual pertama. Wa in kana dzalika ba'da luzumil bai'i lam yulhaq bihi. Dan jika pertambahan atau pengurangan harga-harga tadi terjadinya setelah jual beli menjadi lazim, menjadi tetap, maka tidak perlu dia sampaikan dan dimasukkan ke dalam modal. Paham? Artinya setelah, bukan masa khiyar majelis lagi. Setelah berlalu 3 hari itu sudah ada khiyar syarat. Lalu tiba-tiba si penjual meminta tambah harga. Ya. Dan ditambahkannya. Atau penjual menurunkan harga dan diterima uangnya atau kompensasinya diterima oleh si pembeli pertama ini. Lalu dijualnya, ini tidak mesti dia harus sampaikan. Ya, sudah tidak masa khiyar lagi. Wa in akhbaru bil hali fa hasanun. Tapi kalau dia sampaikan juga, maka itu sangat baik sekali. Masya Allah, serinci ini para ulama menjelaskan, seteliti ini telah menjelaskan dalam masalah kejujuran dalam jual beli ini. Pada saat itu tidak wajib, tapi dia sampaikan bagus, karena banyak anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjual dan pembeli tersebut, bila mereka jujur dan menjelaskan semua hal-hal yang berkenaan tentang objeknya, tadi kan sangat rinci dia jelaskan, maka selain dia mendapatkan keuntungan dunia, dia mendapatkan keberkahan dalam jual belinya. Si penjual mendapatkan keberkahan dalam harta uang yang dia terima, pembeli mendapatkan keberkahan dalam barang yang dia terima. Tapi jika mereka saling berbohong dan saling menyembunyikan hal-hal seperti yang tadi, detail tadi, dikhawatirkan kata Rasulullah SAW, keberkahan dari jual beli mereka akan dicabut. Wabillahi taufik. Baik, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum rahimani Allah wa iyyakum sararaku siman saakidah. Pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, demikian tadi urian pembahasan yang bermanfaat dari pembahasan kitab Zadul Mustaqnik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kini saatnya Anda ingin bertanya langsung, bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Mulai sekarang kami buka, dan silakan Anda sebutkan nama serta dari mana Anda berada. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Pak Ustaz, saya Abu Nanda dari Bekasi. Silakan Abu Nanda bertanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Anak pensiunan Pak Ustaz. Iya. Alhamdulillah waktu sebelum pensiun anak bisa beli ruko 3 unit. Masya Allah. Sekarang sewa ruko itu yang menjadi sumber kehidupan Pak Ustaz. Iya. Apakah anak wajib mengeluarkan zakat hasil sewa ruko? Total ruko itu sewa ketiga-tiganya 110 juta per tahun. Sementara pengeluaran rumah tangga Ana bisa lebih dari itu, sehingga Ana mesti cari-cari tambahan juga. Kemudian berapakah sih nisab harta yang terkena nisab yang terkena zakat itu, Pak Ustaz? Demikian, Pak Ustaz. Baik, berifik Abu Nanda. Ya, jazakallahu khairan. Ayo, Allah salimku. Ya, pertanyaan beliau, beliau sudah pensiun. Kemudian alhamdulillah ada punya 3 ruko. Dan dari kontrakan ruko tersebut dapat uang sewa 1 juta 110 juta per tahun. Ya, berarti sebulannya kurang lebih 9 jutaan lah ya. Beliau, tapi itu masih kurang untuk biaya kehidupan pokok beliau sehari-hari. Harus beliau cari tambahan. Wallahu ta'ala alam. Pertama, menurut saya 10 juta 9 juta untuk seorang pensiunan, kalau dia tidak punya tanggung jawab kiri dan kanan, anak atau ponakan atau cucu, hukum asalnya saya kira cukup. Ya. Dan ingat kaidah dalam hidup kita, firman Allah Azza wa Jal dalam belanjakan harta, wa kulu wa syurubu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah, makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Apa yang dimaksud dengan berlebihan? Kalau Anda di pagi hari cukup dengan sepiring nasi, atau cukup dengan goreng pisang yang dibuatkan istri, atau goreng singkong dengan kemudian air satu gelas, cukup ya. Di hari itu, Masya Allah, karena Anda senang, punya rezeki agak banyak, Anda bikin goreng singkong 10. Maka ini berlebihan. Ini hukumnya adalah memakan goreng singkong yang ketiga, hukumnya haram. Benar. Ya, haram. Dan akan merusak tubuh sendiri. Muncul sakit gula, kolesterol, dan lain-lain. Ini karena kaum muslimin tidak memperhatikan kaedah dalam mendistribusikan harta ini. Ini penting. Ya. Saya punya dosen dulu dalam ilmu bahasa Arab, dan dia subhanallah doktor di bidang gramatika bahasa Arab. Selain itu beliau adalah dokter. Dokter kesehatan. Dokter kesehatan ya. Juga. S1 juga di bidang kesehatan dokter. Dia mengatakan, setahu saya dalam ilmu kedokteran, ayat ini merupakan adalah pokok pangkal kesehatan manusia. Fakulu washrubu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Apa yang sebenarnya berlebihan? Di luar kebutuhan. Untuk semua hal. Kalau saja untuk makanan minum, kita tidak boleh berlebih. Ya. Kita cukup umumnya dengan air kemasan yang kemasan 220 ml untuk sekali minum. Anda beli yang 600. Ya. Ini berlebih namanya. Dan biasanya terbuang. Kalau masih di bawah, insya Allah nggak ada masalah. Tapi akan merepotkan. Ya. Berlebih namanya, ini Anda beli, ini adalah haram. Begitu kaidah dalam hidup. Insya Allah dengan ini, kaum muslimin tidak akan ada lagi nasi basi di rumahnya. Tidak akan lagi nasi. Apa, sayur dan gula yang terbuang. Karena dari awal sudah menghitung berapa kebutuhan. Begitu juga seorang istri. Ketika dia masak, dihitung berapa kebutuhan biasa. Dia lebihkan sedikit, ya, tanpa ada sebab yang jelas, maka perbuatannya adalah perbuatan israf dan berdosa. Ini dalam kaidah yang pokok, apalagi dalam kaidah yang lain, seumpama pakaian, kendaraan dan lain-lain. Ya, dan seseorang sesuaikan dengan kebutuhannya. Baik. Kembali kepada pokok pertanyaan beliau, bahwasanya 110 juta per tahun dan berarti 9 juta per bulan. Wallah ta'ala alam, kalau memang umpamanya untuk kebutuhan pokok beliau pun masih kurang, ya, walaupun ini sudah sampai haul karena sudah kontrakan kan per tahun bayarannya. Iya, per tahun. Kemudian sudah sampai nisab, karena nisab 85 gram emas, ya, karena emas 600 ribu berarti sekitar 50 jutaan lebih, 51 juta. Ya, ini sampai nisab, tapi ahwal buat ini kurang untuk biaya hidup beliau. Ya. Ya. Kalau biaya hidup beliau yang beliau lakukan sama seperti yang kita sampaikan di awal tadi, sudah memenuhi standar kaidah syariat, ya, yang semuanya dia belikan adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, ya. Maka ini hukumnya dia tidak wajib berzakat. Taib. Terima kasih Ustaz. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kami buka kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada beliau di kesempatan pagi hari ini, silakan. Di 0218236543. Kami buka kembali pertanyaan via telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini, di mana, mohon maaf? Dengan Abu Kamal di Cikarang, Ustaz. Silakan Abu Kamal, pertanyaannya. Bagaimana hukum transaksi seperti berikut ini, Ustaz? Ya. A menjual jam kepada B dengan harga 1 juta. Dan mereka telah sepakat dengan harga tersebut. Kemudian si B ingin mengkredit jam tersebut melalui koperasi dengan cara si B meminta koperasi untuk membelikan jam tersebut kepada si A. Dengan si B tadi dengan A sepakat jual beli atau bersepakat harga? Sepakat harga, Ustaz. Mungkin jadi si B jual beli, mungkin juga tidak. Iya. Iya. Boleh. Boleh dia minta koperasi beli, kemudian setelah dia terima oleh koperasi, dijual kepada si B dengan cara cicilan, boleh lebih mahal, 1.100.000 umpamanya, tapi bila terlambat membayar angsuran, tidak ada denda. Tidak ada pertambahan, hukum asalnya boleh. Oh, begitu, Bu? Oh, boleh, Ustaz, ya? Iya, selagi tidak ada pertambahan keterlambatan pembayaran angsuran. Oh ya, syukur, Ustaz. Allah barik. Ya. Terima kasih kepada Bapak tadi yang telah turut serta bertanya di kesempatan pagi ini. Berikutnya, kami angkat kembali telepon yang ketiga, silakan. Masih di 0218236543 untuk Anda yang ingin bertanya langsung seputar muamalah bersama Ustaz Dr. Wanita Tarmizi MA Hafizullah Taala. Halo. Halo. Ya, salamnya, Pak. Iya, Pak. Mau silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dari Abisua, Pak. Abisua di mana ini? Dari Balikpapan. Ya, silakan pertanyaannya. Iya, Pak, gini. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya nih. Ana kebetulan baru-baru ikut pengajian sunnah, Ustaz. Masyaallah tabarakallah. Jadi ana ini punya alat musik, Ustaz. Saya yeah. Baru tahu. Baru tahu kalau dalil musik kan haram. Iya. Yeah. Jadi gimana caranya alat musik ini bagusnya dijual, terus uangnya gimana, atau dibuang aja, Ustaz, gimana? Jadi jelaskan oleh Rafa' Syafi'i ya. Ya, dikasar, dipatahin. Wa in kana ridaduhu lahu saman. Apabila pecahannya itu masih ada harganya, dijual pecahannya. Kasih kayu-kayu yang kayu-kayunya itu. Atau dawainya itu dilepas, dijual. Kan bisa untuk jemuran kain juga, yeah. Bukan tidak semestinya selain musik. Iya, yeah, betul. Allah Astagfirullah. Gimana, Pak? Halo? Nah. Iya, tapi Ustaz, ini alat musiknya gitar listrik, Ustaz. Kalau dipecah tidak ada, kalau dipecah tidak ada nilai lagi sama sekali, dipatahin gitu? Nah. Dawainya nggak bisa dijual, terpisah? Nggak bisa, Ustaz. Paling jadi kayu bakar aja ya. Kalau tidak bisa aja, Ustaz, ya. Kalau tidak bisa demikian, jual ke non muslim. Iya. Uangnya sedekahkan. Oh gitu. Kalau yang tadi uangnya boleh. Iya. Dipatahin atau dibongkar satu persatu dijual dalam bentuk pecahan. Ya, umpamanya dawainya dijual sendiri, ininya dijual sendiri, tapi sudah tetap berbentuk alat musik. Yeah. Ini boleh uangnya buat dia, karena dia bukan menjual alat musik, tapi menjual dawai atau menjual apa namanya kawat. Tapi. Cukup, Bapak? Ya? Sudah ya? Oh gitu. Jadi yeah. Jadi dijual aja, nggak apa-apa uangnya, Ustaz, ya? Tapi untuk ini disumbangkan, Ustaz, ya? Iya, uangnya tidak halal buat Anda. Berikan kepada fakir miskin. Iya. Karena menjual musik tidak halal. Tapi kalau dijual adalah pecahan, ya, dan masih bernilai, ini halal buat Anda uangnya. Iya. Gitu, Bapak. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk mulai pesan singkat, Ustaz. Fadol lahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika saya ternak kambing, namun modalnya berdua, Ustaz. Zakatnya apakah jika sampai nisab 40 kambing langsung dikeluarkan untuk berdua atau tunggu sampai 80 biar masing-masing dari kami keluar zakat? Ternak kambing berdua. Berdua. Ya, berdua itu artinya apa? Masing-masing menyerahkan uang atau masing-masing menyerahkan kambing? Nah, ini enggak dijelaskan di sini, Ustaz. Berbeda. Kalau masing-masing menyerahkan kambing, A menyerahkan kambing umpamanya 20, B menyerahkan 20, berarti 40 dan sudah masuk nisab zakatnya. Ya, dan disatukan pengembalanya, tempat kandangnya, seolah milik satu orang. Ini dikeluarkan zakatnya. Ini kata Rasulullah SAW, la yufarraqu baina mujtami'in wa la yujma'u baina mutafarriqin. Tidak boleh digabungkan ya untuk mengurangi zakat, dan tidak boleh juga dipisah untuk lari dari zakat. Ya. Ini 20-20 kalau dipisahkan enggak kena zakat. Yeah. Ya, begitu juga yang punya 40 dengan 40. Antum punya 40, saya punya 40. Kalau masing-masing miliknya berbeda, tentu zakatnya 2. Antum 1, saya 1. Yeah. Tapi kalau 80 sampai 120 masih 1. Yeah. Kita gabungkan sehingga zakat setengah dengan setengah. Dua perbuatan ini diharamkan dalam Islam. Oh. Ya. Itu untuk kambing. Tapi kalau kambing ini adalah untuk dijual, bukan untuk diternak. Nisabnya bukan 40. Berapa? Nisabnya cukup nisab harta perniagaan 85 gram emas. Kalau sudah sampai segitu. 85 gram emas sekitar 50 jutaan sekarang. 50 juta dapat berapa ekor kambing? Kambing berapa satu ekor? Ya ada yang 2 juta. 2 juta. Berarti 50 dapat 25 ekor kambing. Ya. Hah? Anda punya 25 ekor kambing yang tujuannya adalah untuk dijual, bukan untuk diternak, dikembangbiakkan. Maka sampai nisab. Kalau yang tadi nisabnya 40 ekor itu kambing untuk dikembangbiakkan. Ya. Bukan untuk diperjualbelikan. Kalau untuk diperjualbelikan masuk dia zakat. Kalau di tijarah itu harta perniagaan, maka cara menghitung demikian. Yang dikeluarkan yaitu 2,5%. 2,5% dari 25 ekor kambing berarti berapa? Satu ekor kambing kan ya? Iya. Keluarkan satu ekor. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Terima kasih pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya Asri di Cirebon. Nah, Anda ini menjual beberapa produk seperti gamis dan obat-obat herbal. Saat pembeli menginginkan hijab warna yang dia inginkan, sedangkan stok warna itu habis, dan saya bilang ke pembeli, mau enggak nunggu barang untuk datang, dan saya langsung pesan kepada pembeli ke pusat dengan warna yang customer mau. Nah, apa itu termasuk dropship, Ustaz? Sedangkan dropship itu katanya enggak boleh, Ustaz. Silakan, Ustaz. Allahu barik fi. Dia ada pembeli. Ya. Kemudian dia mengatakan mau enggak nunggu. Ya. Berarti belum ada jual beli. Taib. Belum ada jual beli, tidak dropship namanya. Nah. Kemudian dia pesan ke supplier, atau produsen. Produsen mengirim ke dia. Setelah ada, dia hubungi lagi orang itu. Sudah. Kalau kamu mau beli sekarang ada. Kalau tidak mau jadi beli pun enggak ada masalah. Boleh seperti ini. Nah. Karena di sini tidak ada jual beli di awalnya. Ya. Tapi kalau dia mengatakan saya jual, dan dia mengatakan saya beli, ini uangnya, kata dia, ini DP-nya, berarti kalau ada DP sudah ada jual beli, ini tidak boleh. Kan dia menjual barang yang belum dimiliki. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan. Nama saya Naufal, Ustaz, dari Depok. Ana siswa SMA, Ustaz. Di kelas, Ana setiap bulannya diwajibkan bagi seluruh siswa untuk membayar uang kas Rp 10.000. Tapi kalau sudah lewat tanggal 20 maka diberi denda Rp 5.000. Jadi bayarnya 15.000. Nah, apakah itu riba, Ustaz? Dan bila itu riba, maka bagaimana cara untuk bertobat dari riba tersebut? Nah, anak SMA, lewat berapa hari? Kalau lewat 20 hari, Ustaz. Maka pada dikasih tanggal 20 tambahnya ribanya 50%. Bank konvensional ribanya enggak sampai 50% per tahun. Padahal ini cuma iuran, Ustaz. Ya, biasanya uang kas. Bank konvensional kalau yang memang betul-betul pusat riba itu 0,05 kali hari keterlambatan kali angsuran. Bukan 50%. Kalau ini langsung 50%. Masya Allah. Jadi ini yang membuat aturan lebih parah dari orang-orang yang berbuat riba. Yeah. Maka Allah Ta'ala alam, sampaikan kepada pihak yang berwenang, kepada pihak para sekolah, bahwa yeah, ini hukumnya tidak halal dalam agama Islam. Yeah. Dan kita orang muslim tidak begini aturan kita. Kemudian ini 10.000 imbalan apa? OSIS. OSIS sementara tidak punya dana dari pihak sekolah. Yeah. Ya bukankah anak-anak, orang tua sudah membayar? Artinya, kalau bisa dan kalau memungkinkan, jangan ada lagi tambahan-tambahan kiri kanan, pungutan-pungutan lain. Ini termasuk pungli juga ini. Merepotkan. Jadi. Selain merepotkan, menyusahkan, juga membuat anak-anak ini menjadi tukang pungli. Yeah. Tanpa ada aturan yang jelas, dia mengambil harta manusia. Ya, sangat dengan mudah nanti mereka membuat sebuah kegiatan yang aneh-aneh, membuat segala macam, pungut, yang tidak mau pungut akan dibuli di kelasnya. Ini kebijakan dari pihak sekolah agar ditekankan tidak ada satupun pungutan bentuk apapun juga kepada murid. Semuanya disampaikan kepada orang tua. Kalau orang tua tentu ada komite sekolah, semuanya jelas imbalannya imbalan apa, kebutuhannya sejauh mana. Wallah ta'ala alam. Baik, saya terima kasih. Ya, maka dalam solusi buat akhir yang bertanya tadi, sampaikan kepada pihak sekolah, yaitu umumnya kepala sekolah kah, atau bagian bidang tata usaha yang mengelola keuangan, bank keuangan, bahwa terjadi begini dan ini adalah riba, dan kalau bisa seperti itu dihapuskan. Ya. Diberitahukan kepada seluruh siswa untuk tidak ada pungutan di sekolah atas nama apapun juga. Ya. Kalau OSIS melalui sekolah. Resmi ya, sekolah yang mengeluarkan aturan dan dibayar kepada sekolah. Nanti pihak sekolahnya, apa kebutuhan OSIS diberikan oleh pihak sekolah, ya, bukan dipegang oleh siswa. Kan dipegang oleh siswa dalam jumlah besar, 10.000 per siswa, ada 100 siswa. Sebuah SMA kan siswanya banyak, 1.000 siswa. 10.000 kali 1.000, berapa juta? 10 juta. 10 juta dipegang oleh seorang anak yang masih umur SMA, risikonya tinggi. Ketika dia hilang uang di tangan dia dan segala macam, maka dia akan bertanggung jawab. Orang tuanya akan jadi susah. Anaknya sudah mengelola OSIS dengan gratis. Sekarang dia harus mengganti uang yang kehilangan tadi. Hilang 5 juta, hilang 10 juta. Ya. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukum sewa menyewa perusahaan di bidang konstruksi? Mengingat cuma hanya fotokopi izin-izin dan memperlihatkan file izin yang asli saat klarifikasi. Dan apa hukum kerja lelang proyek yang demikian banyak sogok menyogok, Ustaz? Kan kadang ini kalau untuk proyek biasanya kayak seperti hanya PT itu legalnya aja, Ustaz. Kayak segala macam kantornya itu. Nah, saya enggak paham pekerjaannya. Dia biasanya ini, Ustaz, masalah proyek-proyek gitu, Ustaz. Enggak, tadi dia bagi jasa apa tadi? Jasa katanya? Konstruksi, Ustaz. Maksudnya apa jasa konstruksi? Ya, ini belum dijelaskan dia bidangnya apa. Dia cuma jelaskan hanya untuk menunjukkan foto-foto. Kita pindah ke pertanyaan lain, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Adik saya bekerja di perusahaan yang sebagian besar barangnya dijual ke bank konvensional, di mana barang itu untuk souvenir yang diberikan kepada nasabah. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Bila sebuah lembaga atau sebuah perusahaan bekerja sama dengan sebuah lembaga riba dalam bentuk jual beli barang, ya, maka uang yang didapatkannya, memang ada khilaf dalam pendapat ulama, bolehkah uang yang dapatkan dia dari akad yang sah atau tidak. Tapi pendapat yang saya pilih dalam buku At-Tahram adalah yang dikatakan jelas oleh Syekh Uslam bin Taimiyah, bahwasanya uangnya adalah uang yang terzolimi. Maksud uang terzolimi tersebut, dengan uang hasil imbalan tadi, orang yang pelaku riba tadi tidak memperlambat pertobatannya kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Wallah ta'ala alam. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, silakan kembali kami buka line telepon di 0218236543. Silakan, halo. Halo. Assalamualaikum. Kami ingatkan kembali untuk Anda yang bertanya langsung via telepon di 0218236543. Mulai sekarang kami angkat telepon yang selanjutnya, yaitu telepon keempat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Husain di Kuningan, Jawa Barat. Silakan, Husain. Ini Tad, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu saya kan sudah meninggal. Terus dia meninggalkan utang ribawi lah gitu Tad, kepada program dari desa nih di. Terus baru bayar satu kali cicilan karena di situ ada asuransi, jadi sisa cicilannya itu sebesar 4 juta. Jadi tidak bisa di karena dapat asuransi, pinjaman tersebut menjadi hak tidak dibayarkan lagi gitu. Jadi lunas gitu maksudnya? Iya. Apa yang harus saya lakukan dengan uang tersebut? Uang yang mana? Uang yang mana? Maksudnya kan sisanya dari itu. Hutangnya itu jadi tidak ini lagi, tidak di jadi kan asuransi, dapat asuransi gitu. Jadi tidak usah dibayarkan lagi, tapi uang tersebut sudah di milik ibu saya gitu. Maksudnya ibunya utang, tapi utang uangnya itu masih dipegang, terus meninggal baru nyicil pertama gitu. Karena ada asuransi, jadi si peminjam itu tidak usah membayar lagi sisa hutangnya itu. Yang 4 juta ada di tangan ibu tadi. Iya. Ya udah bagiin kepada ahli waris. Oh, berarti untuk ahli waris itu halal kan? Insyaallah. Cukup. Ya, terima kasih ya. Atas keterbelitannya. Ya. Terima kasih kepada Ang Husain. Dan Ustaz, nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita. Mohon ikhtitamnya Ustaz. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepada kita kepahaman dalam dirinya dan ketundukan kepadanya dan penyerahan diri total dengan cara totalitas, taat kepada Allah dalam menjalankan syariatnya tanpa mencari celah untuk lari dari hal tersebut. Dan di sanalah kita akan temukan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat sebagai seorang yang taat dan tunduk kepada Allah. Dan ini dimaksud dengan seorang muslim, istislam, mustaslim, yaitu menyerahkan seluruhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Wallahu wali taufiq. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materi dan juga jawaban-jawaban yang bermanfaat yang saya sampaikan kepada kami di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kebersamaan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatul Islam, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas kekurangan kami. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di kegiatan kajian ilmiah yang selanjutnya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.